Sementara apa yang kau punya, hingga aku jatuh cinta. Mana yang engkau bibitkan, membuat mabuk kepayang. Jelita, oh kini dinginlah sehatiku, sejuk sampai menusuk di kalbu. Mendengarkan pernyataan, wahai teruna, aku pun demikian juga. Berjalan lagi ini cinta kita, semoga berbahagia. Bila kita berdua berkasih mesra.